28 November awal kau beraksi, kini nama membesar lewat ribuan aksi. Bertahun-tahun kini jadi saksi kami di tiap laga di sini. Langkah kau coba untuk terus arungi lawan, terjangkau terus untuk raih sebuah angan. Meskipun lawan datang coba jegal di tepi, namun takkan bisa hilangkan semua mimpi. Walau rintangan terus ada di depan mata, walau hadangan tak sedikit merobek asa, tapi semua kau hadapi. Semangat coba hentikan mereka menjegar, tapi besar jalimu yang runtuhkan semua musuh. Juga besar jiwamu yang kuat dan kau bertarung, tapi menjaga tradisi sebagai raja. Nama besar kan terus diruntuh Persija. Happy birthday for me to say for you. Semoga makin jaya, semangat makin jaya, tetap menjadi raja untuk nama Persija. Happy birthday for me to say for you Persija. Dari kau muda sampai kagak ada nama Persija, lu tahu kan luar biasa. Usia boleh tua, semangat tetap muda, jadi tetap juara untuk nama Jakarta. Persija bergerak, juara didapat, macan masih galak, juga tetap hebat. Semangat yang kuat, sama pun terhempas, musuh telah kandas, gimana puas. Ada alasan untuk Persija menyerah, usir semua lawan habis mereka semua. Alamat yang terindah saat engkau juara, bukan ingat dalam raga tetap setia. Tersimpan doa kami, tertulis harap kami, terlihat juang kami, terlukis semangat. Happy birthday for me to say for you. Semoga makin jaya, semangat makin jaya, tetap menjadi raja untuk nama Persija. Happy birthday for me to say for you Persija.